بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarh Sunnah, sebuah risalah aqidah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau meninggal di tahun 264 Hijriah, di waktu yang sudah sangat lama, jauh sebelum masa hidup kita. Beliau meninggal di tahun 264 Hijriah dan beliau merangkum akidah Ahlussunnah dalam sebuah risalah yang ringkas namun padat kandungan maknanya. Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang himpitan di alam kubur. Nah, kita akan membahas ucapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang apa yang terjadi di alam barzakh, di alam kubur setelah seseorang meninggal dunia. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, "Summahum ba'da dhalqati fil quburi musa'alun." Kemudian mereka, ya, manusia setelah mengalami ajal, ya, karena pembahasan sebelumnya tentang ajal, yang ajal manusia itu baru terjadi setelah sempurna rezeki mereka. Nah, seperti pada kajian sebelumnya. Summa, kemudian, hum, mereka, ya, orang-orang atau para makhluk manusia, ba'da dhaghtati fil kubur, setelah mengalami himpitan di alam kubur, musa'alun, mereka akan ditanya, ya, akan ditanya, siapa Tuhanmu, man rabbuka, apa agamamu, wa madinuka, siapa nabimu, wa man nabiyuka. Nah, ada tiga pertanyaan di alam kubur. Kejadian pertanyaan di alam kubur ini disebut dengan fitnah al-kubur. Fitnah itu ujian. Mereka ditanya. Nah, dan nanti akan juga insya Allah disebutkan beberapa orang-orang yang tidak termasuk yang mendapatkan fitnah kubur. Nah, pada kalimat ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan bahwa di kubur itu ada himpitan. Ya, seseorang terhimpit di alam kubur, di kuburnya, nah, di alam barzakh. Terkait dengan ini ada sebuah hadis, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan beberapa dalil tentang adanya himpitan di alam kubur. Nah, yang mungkin ini belum masuk dalam tulisan saya sebelumnya, ya, di PDF itu belum ada. Kita akan sebutkan beberapa dalil tentang himpitan di alam kubur. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah. An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtah." Sesungguhnya pada kubur itu ada himpitan. Walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd bin Mu'ad. Kalau seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan di alam kubur itu, niscaya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu termasuk yang selamat. Nah, tapi semuanya akan mengalami himpitan. Akan mengalami himpitan di alam kubur. Inna lil qabri dhaghtah, sesungguhnya pada kubur itu ada himpitan. Walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd ibn Mu'ad. Kalau seandainya ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur itu, niscaya Sa'd bin Mu'ad akan selamat, termasuk yang selamat. Nah. Tapi semua akan mengalami himpitan di alam kubur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Al-Iraqi rahimahullah menyatakan isnaduhu jayyid. Nah, disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Nah, kemudian yang kedua, hadis Hani bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu hina tuwfiya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu ketika Sa'd bin Mu'ad meninggal dunia. Nabi bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama'." Orang ini yang menyebabkan kematiannya itu berguncang arsy dan dibuka pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70,000 min al malaikah, dan disaksikan oleh 70,000 malaikat. Laqad dhumma dhammatan, sungguh ya dikubur dia mengalami himpitan. Summa furrija anhu, kemudian dia lolos dari himpitan alam kubur itu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Nah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu tentang seorang bayi, anak kecil yang dimakamkan, yang baru meninggal kemudian dimakamkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha as-sabi." Kalau seandainya ada seseorang yang terhindar dari himpitan alam kubur, niscaya anak kecil ini akan terhindar dari himpitan alam kubur. Nah, jadi semua akan mengalami himpitan di alam kubur. Hadis yang ketiga ini hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah. Jadi itu beberapa dalil tentang adanya himpitan di alam kubur dan berlaku untuk semua orang, baik orang beriman maupun orang mengalami himpitan di alam kubur. Tetapi bedanya himpitan atau dekapan, ya, dekapan alam kubur. Kita seorang mukmin itu terdekap, didekap seperti dipeluk oleh kubur, ya, itu bagaikan pelukan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Nah, tetapi kalau untuk orang kafir, maka himpitannya itu adalah bagaikan, adalah merupakan siksaan bagi mereka. Adab, bagi mereka. Ini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Ya. Beliau menjelaskan hadis tentang Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, salah satu sahabat yang mulia yang dihimpit di alam kubur, ya. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan hadzal hadis, yakni hadis laqad dhammal qabru sa'dan dhammah. Sungguh kuburan telah menghimpit Sa'ad. Masyhur 'inda al-ulama. Hadis ini masyhur di kalangan para ulama. Wa 'ala taqdiri sihhatihi, ya, kalau seandainya hadis ini sahih, fa inna dhammatal ardi lil mu'min dhammah rahmah wa syafaqah. Sesungguhnya himpitan atau dekapan bumi terhadap orang beriman itu adalah dekapan kasih sayang. Dekapan cinta dan kasih sayang, ya. Jadi kita seperti dipeluk oleh bumi dengan pelukan yang kasih sayang. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan beriman, semoga Allah menjadikan kita husnul khatimah, semua akan mengalami himpitan atau dekapan kubur. Tapi bagi orang beriman, dekapannya seperti dekapan pelukan kasih sayang. Kal tadummu waladaha ila sadriha, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Amma dhammatuha lil kafir fahiya dhammatu adab wal iyadu billah. Sedangkan dekapan atau himpitan bagi orang kafir itu adalah himpitan adab, siksaan, wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Nah. Kemudian terkait dengan kejadian di alam barzakh dan orang-orang akan mendapatkan fitnah di kuburnya, kita akan membacakan sedikit hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya panjang tentang bagaimana ketika seorang yang beriman meninggal dunia. Nah, hingga ruhnya dibawa, ya, dibawa ke atas oleh para malaikat, nah, ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah memerintahkan agar dituliskan di Illiyin. Nah, dikembalikan ke bumi, dituliskan pada Illiyin. Nah, kemudian ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Nah, ini orang yang beriman, ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian dikembalikan ruhnya pada jasadnya. Fayatihi malakan. Kemudian datang dua malaikat. Fayujlisanihi. Dua malaikat ini mendudukkan orang beriman itu. Fayaqulan. Maka dua malaikat itu berkata. Fayaqulani lahu. Berkata kepadanya. Man rabbu. Siapa rabbu? Fayaqul. Maka orang beriman itu berkata. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu. Ma dinuka. Dua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Maka orang yang beriman itu mengatakan, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat itu bertanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayaqulani lahu, maka kemudian kedua malaikat itu bertanya, "Wa ma ilmuka?" Naam. Apa yang menjadi dasar ilmumu? Kenapa engkau tahu dan bisa menjawab pertanyaan itu? Apa dasar ilmumu? "Wa ma ilmuka?" Fayaqulu qara'tu kitab Allah. فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. Aku membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Kemudian aku beriman dengannya dan aku benarkan isinya. Nah, Masya Allah. Jadi ini manfaat dari talabul ilmi. Manfaat seorang mempelajari ilmu dari sumber yang benar dari Al-Quran dengan pemahaman yang benar diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat, manhajus salaf, kemudian beriman dengan benar terhadap isi kandungan Al-Quran. Nah, jadi dasar ilmu itu adalah Al-Quran yang menyelamatkan seseorang. Ketika dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, akan menyelamatkan seseorang. Nah, dan ini juga bantahan bagi sebagian pihak yang menyatakan Al-Quran itu tidak bisa langsung diambil dalilnya. Tidak bisa langsung kita ambil faedah dari Al-Quran. Di Al-Quran itu terkandung makna batin. Nah, ini syubhat. Ya. Al-Quran itu ayat-ayatnya ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam, ada yang jelas sudah. Bagi orang yang paham bahasa Arab, jelas. Ada yang butuh penafsiran para ulama. Nah, ada yang mutasyabihat harus dikembalikan kepada muhkam. Tapi kalau dikatakan bahwa setiap ayat itu mengandung makna-makna batin untuk menjauhkan umat dari Al-Quran, agar umat taklid kepada orang-orang tertentu, maka ini suatu hal yang menyimpang. Nah, Al-Quran itu ada yang jelas. Ya. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sembahlah Allah. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bagi orang yang paham bahasa Arab, paham maknanya. Oh, saya harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah. Saya harus berbakti kepada orang tua. Nah, ada yang paham dengan makna-makna itu. Sudah jelas. Kemudian yang dipahami, diamalkan. Ada yang tidak dipahami kecuali dengan bimbingan para ulama, ahli tafsir, dibaca tafsirnya. Ketika tidak tahu tafsirnya, tanya kepada ahlul ilm, orang yang berilmu yang bisa membacakan bagaimana maksud dari ayat ini, bagaimana tafsirnya, bisa ditanyakan. Tetapi orang yang beriman yang akan selamat di akhirat nanti adalah orang yang dia mengambil faedah dari Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran. Nah, kita memang tidak boleh sekedar bersandar pada terjemahan-terjemahan saja. Kita butuh bimbingan para ulama di dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran. Kemudian kita dimudahkan insyaAllah untuk mengamalkan. Nah, kita pelajari tafsir-tafsir yang mudah. Ulama Ahlus Sunnah, Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar itu karya dari sekumpulan para ulama ya, yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Nah, itu juga memudahkan. Kemudian Syekh Tafsir As-Si'di, Taisirul Kalamil Mannan, Taisirul Karimil Rahman, Fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, juga mudah untuk dipahami. Nah, kemudian juga yang sesuai dengan tafsiran salaf, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir At-Tabari juga demikian, tafsir Al-Baghawi juga dianjurkan. Nah, sedangkan orang yang kafir atau orang yang munafik akbar. Nah, kalau tadi setelah orang yang beriman tadi bisa menjawab pertanyaan dan dia mengatakan dia tahu dari Al-Quran, beriman dengannya dan membenarkannya, fayunadi munadin fis sama, kemudian ada malaikat yang berseru di langit, ada yang berseru di langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku, ya, benarlah hambaku. Nah, ada yang berseru di langit. Nah, bisa jadi Allah atau sesuatu makhluk yang Allah perintahkan. Nah. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Nah. Hamparkan hamparan untuk dia ke surga. Berikan pakaian dari surga dan bukakan pintu ke surga. Nah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka kemudian akan ketika pintu surga dibuka bagi orang-orang beriman ini, maka hawa, hawa sejuk surga, ya, bau harum surga, itu mulai tercium ketika dia berada di alam barzakh. Dia memang belum masuk ke dalam surga, tapi dia sudah merasakan hawa surga. Kenyamanannya, nah, ya, kemudian baunya yang harum sudah mulai dirasakan. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. Kemudian dilapangkan kuburnya sepanjang mata terlihat. Nah, jadi himpitan itu di awal, ya, himpitan kasih sayang, ya, dekapan kasih sayang, tapi setelah itu diluaskan sejauh mata memandang. Qala وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah indah, hasanus thiyab, berpakaian indah, tayyibur rih, harum baunya. Fayaqul, laki-laki itu berkata, abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Nah, bergembiralah dengan hal yang menyenangkan engkau, inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka orang beriman itu bertanya, siapa yang laki-laki yang berwajah indah, berpakaian indah, baunya harum ini? Fayaqulu lahu man anta, fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Siapa engkau? Wajahmu indah. Maka orang itu berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang baik. Nah, amalan baik dirupakan dalam bentuk teman, ya, dalam bentuk seseorang berwajah indah, berpakaian indah, baunya harum. Nah, kalau amal seseorang seketika di dunia, baik. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik akbar, ya, setelah dia tidak dinaikkan ruhnya ke langit, ya, ditolak, dilemparkan begitu saja. Ya, ketika keluar dari ruh itu, dari jasad, ya, ditarik dengan keras. Ya. Kemudian dikembalikan ruhnya pada jasadnya. Datanglah dua malaikat berkata, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Orang itu berkata, ha ha la adri, aku tidak tahu. Nah, ditanya lagi, ma dinuk, apakah agamamu? Orang itu menyatakan, ha ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia mengatakan, ha ha la adri. Maka ada penyeru dari langit yang menyatakan, an kadzaba fa afrishuhu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Dia telah berdusta, ya, bukakan hamparan untuknya dari neraka dan bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyaq alayhi qabru. Maka kemudian terasakan oleh dia hawa panas neraka itu. Wa yudayyaqu alaihi qabruh. Kemudian kuburannya disempitkan. Dia mendapatkan himpitan yang merupakan azab, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga tulang rusuknya, ya, berantakan, patah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Kemudian datang seorang yang buruk wajahnya, qabihus thiyab, buruk pakaiannya, muntinurrih, busuk baunya. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah engkau dengan hal yang menyedihkan engkau, membuat engkau bersedih. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqulu man anta, orang itu bertanya, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyar, wajahmu sangat buruk. Fayaqulu ana amalukal khabith, maka orang itu mengatakan, aku adalah amalanmu yang buruk. Nah, hadis ini hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Qatful Jana Ad-Dani Syarah Muqaddimah Risalah Al-Qayrawani. Nah, hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh sebagian ulama. Itu menunjukkan bahwa ada fitnah, pertanyaan di alam kubur. Nah, namun para ulama menjelaskan adanya orang-orang yang terbebas dari pertanyaan di alam kubur. Yang pertama adalah seorang yang mati syahid, pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bi baraqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnah," cukuplah kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya ketika akan menebas kepalanya sebelum dia terbunuh di jalan Allah, cukup itu sebagai pengganti ujian pertanyaan di alam kubur. Nah, hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini salah satu kelebihan atau fadilah dari seorang yang meninggal mati syahid dalam pertempuran di jalan Allah. Nanti dia tidak akan mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Nah, kalau memang Allah mengetahui bahwa dia syahid di jalannya. Kalau kita tidak boleh untuk memastikan seorang itu syahid, kita hanya menyatakan insya Allah dia syahid. Selama tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan orang itu syahid. Nah, kalau Allah mengetahui dia syahid, maka dia tidak akan mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Sesuai dengan hadis ini, hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga salah satu kelebihan orang yang mati syahid di jalan Allah dalam perjuangan jihad yang benar-benar jihad, bukan jihad yang seperti dikatakan oleh orang-orang kelompok yang menyimpang, kelompok yang menyimpang seperti ISIS, Al-Qaeda, kemudian Boko Haram, nah, dan kelompok-kelompok yang lain yang ada saat ini mengaku sebagai perjuangan jihad, padahal sebenarnya mereka menyimpang dari ajaran Nabi, bertentangan dengan ajaran Islam, justru membuat citra Islam buruk di kalangan orang-orang. Nah, kalau jihadnya jihad yang syar'i seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kemudian seorang ikut jihad yang seperti itu, dia terbunuh di jalan Allah, dia juga tidak merasakan sakit ketika kematian. Hanya seperti digigit semut saja. Nah, yang kalau meninggal dalam kondisi lain mungkin berat bagi dia. Nah, sakaratul maut itu berat. Nah, kecuali bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, perasaannya sangat ringan. Nah, tidak berat ketika nyawa keluar dari jasadnya. Ketika ruh keluar dari jasadnya itu sangat ringan bagi orang yang meninggal di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seorang yang meninggal pada saat ribat. Ribat artinya dia berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Tiba-tiba ada musuh yang menyerang dia. Nah, kalau dia meninggal dalam kondisi seperti itu, nah, maka dia amalannya terus berjalan. Amal kebaikannya itu masih terus terhitung. Berbeda dengan orang lain yang amalannya terhenti. Dia akan terus terhitung paginya puasa, malamnya qiyamul lail. Kalau orang meninggal saat berjaga ribat di perbatasan kaum muslimin. Dan disebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, wa ya'manu min fitnatil qabri. Dia akan aman dari fitnah kubur, dari pertanyaan di alam kubur. Langsung masuk, ruhnya masuk. Ruhnya akan mendapat kenikmatan. Nah, sedangkan ruh dan jasad, dua-duanya akan dapat kenikmatan nanti setelah hari akhir. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian ulama mensahihkan, menghasankan hadis seorang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. akan dilindungi dari fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Nah, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani hadisnya, hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, namun dilemahkan oleh sebagian ulama, dilemahkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, dan sepertinya juga Syekh Bin Baz rahimahullah. Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menilai hadis ini. Kalau Syekh Al-Albani menilai hadis tentang orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, ya, yang dia baik keadaannya, orang yang beriman, ya, maka dia bisa mendapatkan kenikmatan terhindar dari fitnah kubur. Nah, kemudian yang lain yang tidak akan ditanya di alam kubur, yaitu para nabi. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah As-Saffariniyah, karena nabi adalah orang yang ditanya, yang menjadi bahan pertanyaan bagi orang lain. Maka para nabi tidak akan ditanya di alam kubur ketika mereka meninggal. Demikian juga menurut sebagian pendapat ulama, anak kecil yang meninggal saat belum mukallaf. Ini dinukil sebagai pendapat sebagian ulama oleh Syekh Al-Albani dalam Syarah Al-Aqidah As-Saffariniyah. Saya belum tahu apa dalilnya. Nah, coba yang saya baca dalam karya beliau itu hanya nukilan pendapat sebagian ulama. Kemudian yang keenam, As-Siddiq, orang-orang As-Siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah, sebagai orang terdepan yang merupakan As-Siddiq pada umat ini, nah, itu tidak akan ditanya karena tingkatannya lebih tinggi dari para syuhada. Kalau syuhada saja mereka tidak akan ditanya, maka tentunya As-Siddiq yang tingkatannya di atas tidak akan ditanya. Nah, kemudian juga salah satu amalan yang bisa menyebabkan seorang terhindar dari adab kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, sebagaimana athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kull lailah mana'ahu Allah biha min adabil qabr." Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihi al-mulk setiap malam, maka Allah akan mencegah dia dari azab kubur. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.